Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di Markiz Al-Faruq As-Salafi Kalibagar li tahfidhil Quran ini, guna bersama-sama mendulang faidah ilmiah yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Abdul Qais Ridwanul Bari hafizahullahu taala. Insyaallah beliau akan mengangkat sebuah tema, penghalang jalan menuntut ilmu. Oleh karenanya kami harapkan kepada segenap hadirin yang masih berada di luar masjid untuk segera memasuki masjid, dan yang sudah berada di dalam masjid untuk segera merapat ke meja pembicara. Insyaallah muhadharah ilmiah ini akan dilangsungkan sampai kurang lebih pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tanpa berlama-lama, langsung saya kepada beliau Al-Ustaz Abdul Qais Ridwanul Bari hafizahullahu taala, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu taala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadd Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mudassatuha fa inna kullam mudassatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa ma ba'd. Alhamdulillah atas limpahan rahmat Allah Azza wa Jal, pada kesempatan sore hari ini Allah Ta'ala memberikan kemudahan bersama-sama duduk di majlis di tempat yang paling mulia. Kita berharap menjadi orang yang terbaik sebagaimana sabda beliau khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran 163, mengingatkan kepada kaum mukminin secara khusus adanya nikmat yang sangat besar ya harus disyukuri. Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallah 'alal mu'minin. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menganugerahkan 'alal mu'minin kepada kaum mukminin. Allah sebutkan secara khusus 'alal mu'minin. Nikmat apakah ya Allah sebutkan dalam ayat anugerah yang sangat besar, id ba'atsa fihim rasula. Ketika Allah membangkitkan di tengah mereka seorang rasul. Seorang rasul min anfusihim. Rasul yang datang dari kalangan mereka sendiri. Barakallahu fik. Dan rasul ini Allah terangkan apa dan tugasnya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Yang membacakan ayat mensucikan jiwa mereka. Kata sya'di yakni yuzakihim minasyirki wal ma'asi. Mensucikan mereka dari kesyirikan dan maksiat. Waradair wasairil akhlak. Dan semua jenis perilaku akhlak yang rendah. Yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan juga mengajarkan kitab dan as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan mereka sebelumnya dalam keadaan sesat yang nyata. Yakni kata As-Sa'di rahimahullah, la ya'rifu at-tariq al-musil. Yakni dalam keadaan tidak mengenal jalan yang lurus. Al-musil ila rabbihim, yang bisa menyampaikan mengenal Rabb mereka. Walayuzakihim an-nufus wa yutahhiruha. Dalam keadaan sesat tidak mengerti apa yang bisa mensucikan jiwa mereka dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari akhlak yang rendah. La fi dhalalin mubin. Ini adalah nikmat yang agung bagi umat ini. Yaitu kata Syekh Rabi' hafizahullah, yakni al-ilmu nafi' wal 'amalu shalih. Nikmat ilmu dan amal saleh. Wa huwa alladhi yuzakki an-nufus wa yutahhiruha. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang bisa membersihkan jiwa, mensucikan jiwa. Wa yuzakil arwah wa yutahhiruha. Mensucikan arwah, ruh, dan mensucikan. Inilah ilmu al-mahmud. Itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membersihkan jiwa dari kotorannya, ilmu yang akan membersihkan seorang dari maksiat. Sehingga kalau antum lihat seorang atau diri kita, kita melihat setelah mendapatkan ilmu nafi', lalu menjadi hamba Allah yang berusaha membersihkan dari kotoran jiwa, maka itulah hakikat ilmu yang bermanfaat yang kita bersyukur dengan mendapatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga oleh karena itu Nabi kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu meminta, memohon ilmu dalam surat Thaha ayat ke 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Rabb, tambahkanlah untukku ilmu. Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meminta tambahan, bukan minta tambahan dunia, kerajaan, kekuasaan, tapi di sini memohon agar allamahu rabbuh, agar Allah Azza wa Jalla mengajarkan ilmu, menambahkan ilmu, sehingga Allah Ta'ala berikan kepadanya ilmu. Karena ayat ini makkiyah. Wa qur rabbi zidni ilma, ini ayat yang turun di Mekah. Sehingga beliau Allah berikan terus ilmu sampai akhir hayatnya. Beliau berdoa saat awal dakwah di Mekah, diperintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Karena memang dakwah ila Allah selalu membutuhkan ilmu, beribadah kepada Allah Ta'ala selalu membutuhkan ilmu. Sehingga beliau pun berdoa wa qur rabbi zidni ilma. Allah kabulkan, ayat demi ayat diturunkan sampai sempurna. Oleh karena itu kita juga seharusnya para penuntut ilmu selalu berusaha terus menjadikan diantara doa-doa kita adalah ini, wa qur rabbi zidni ilma. Kaum muslimin, ilmu yang kita pelajari merupakan min asrafil ulum, ilmu yang paling mulia dari ilmu yang Allah berikan kepada Nabi, asraful ulum. Namun di sini kita mengetahui di sana ada beberapa al-awa'iq, hal-hal yang menghalangi ketika seorang ingin menempuh jalan ilmu. Barakallahu fikum, dan ini sesuatu yang maklum bagi kita. Tidak ada jalan ilmu kecuali di sana tentunya ada hal yang akan kita hadapi dari penghalang-penghalangnya. Maka secara khulasah, di antara penghalang yang pertama adalah min awa'iq anil ilmi wal amal, di antara al awa'iq anil ilmi wal amal, ma yantashirul an an tariqil a'lam al yahudi wan nasrani wasyuyu'i warafidi. Di antara penghalang yang ada di zaman sekarang adalah yang bisa menjadi awa'iq, bayan suruh apa yang tersebar berupa tariq al-a'la, sarana-sarana informasi Yahudi yang dimiliki oleh mereka Yahudi, wanasrani atau wasail, sarana-sarana yang dibuat oleh Nasrani, wasyuyu'i atau komunis, warafidhi atau syiah rafidhah, dan yang lain. Sarana-sarana ini baik bentuknya idaat, radio, televisi, tapi mereka yang membuat, ataupun as-suhuf wal majallat, tabloid, koran, majalah, baik itu yang bentuknya mulhiyah, melalaikan, menghabiskan waktu untuk membacanya, larut dengannya, atau yang dibuat barakallahu fikum oleh mereka yang merusak, tad'u ilal fasad, yang mengajak kepada kerusakan-kerusakan baik akidah ataupun akhlak. Yang semua sarana-sarana ini barakallahu fikum banyak dilakukan oleh musuh-musuh kaum muslimin, sehingga para syabab, para thullabul ilm hendaklah ketika membuka wasail al-a'lam selalu memperhatikan milik siapa, dari mana, sehingga jangan sampai larut terbawa. Karena kaum musyrikin, minal yahudi wa nasara wal musyrikin, terus berusaha menyesatkan kaum muslimin, terkhusus para thullabul ilm tingkat sarana ini. Sehingga banyaklah memohon kepada Allah Azza wa Jal, karena alat yang untuk mengakses kesana sangat mudah. Sangat mudah. Seorang thullab bisa larut pemikirannya menjadi seorang mubtadi' yang sebelumnya lurus di atas jalan ahli sunnah. Seorang thullabul ilm akhlaknya menjadi rusak karena dia larut ke dalam wasail sarana-sarana ini. Ikhwati fillah kaum muslimin, ini di antara al-awa'iq secara ringkas yang pertama. Yang kedua, wa min awa'iq, di antara penghalang juga barakallahu fik, adalah al-kibru wal iyadu billah. Al-kibru kama qala as-salafu fil Bukhari, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Imam Bukhari. Qala Mujahid, berkata Imam Al-Mujahid rahimahullah, la yunalu al-ilmu mustaqbir wala mustahil. La yunalu al-ilam, ilmu tidak akan didapatkan. Ilmu ini tidak akan didapatkan. Siapa yang tidak bisa mendapatkan ilmu ini? Mustakbir, orang yang sombong. Wala mustahin, orang yang malu. Iya. Sifat kibr ini akan menjadi da'un qatil. Al-kibru da'un qatil, da'un muhlik. Sifat kibar, penyakit yang membinasakan. Wal'iyadu billah. Walaupun misqala darrah, walaupun al-kibar itu seberat biji yang paling kecil, barang yang paling kecil, tapi bercokol di hati kita. Sehingga seorang tidak boleh meremehkan penyakit ini. Karena Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibrin. Hadis Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak masuk jannah orang yang ada di hatinya misqalu dzarrah, seberat dzarrah, barang yang paling kecil. Min kibri, berupa kesombongan. Misqalu dzarrah min kibrin, kata beliau, seberat barang yang paling kecil dari kesombongan yang ada di hati seorang, ini akan menjadi penghalang. Nah, lalu bagaimana kalau kesombongan yang sebesar gunung? Wal'iyadu billah. Yang seberat ini saja jadi penghalang. Sehingga penghalang untuk mendapatkan tempat yang paling mulia, surganya Allah Azza wa Jal. Maka seorang penuntut ilmu ketika sedang menempuh jalan ilmu, ayyadha'a nafsahu tahtal aqdam, merendah kepada ilmu, betul, mendatangkan dirinya. Karena jiwa manusia memiliki keinginan kadang untuk memiliki kesombongan. Iya. Tidak ingin merendah kadang. Hawa nafsu kadang condong untuk seorang memiliki watak ini. Namun ilmu justru sebaliknya, mendidik seorang untuk tawadhu. Allah Ta'ala sendiri membenci sifat ini dalam surat An-Nahl ayat 23. Innahu la yuhibbu al-mustakbiri. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu tidak mencintai, berarti membenci, al-mustakbirin, orang-orang yang sombong. Ya. Sehingga seorang ketika muncul di hatinya penyakit ini, maka hendaklah dia harus menyadari ilmu itu akan mendidik seorang untuk memiliki sifat tawadhu. Iya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan ketika Qarun dengan segala kemewahannya, Qarun dengan para pengikutnya, para penggemarnya, pengikutnya, orang-orang yang kagum dengan kemewahan dunia, dan ketika orang sudah diberi dunia condong seorang untuk melampaui batas. Kala innal insana layatgha ara'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Jangan demikian manusia itu akan melampaui batas ketika dia melihat dirinya diberi kecukupan. Namun Allah Azza wa Jalla mengingatkan hakikat akhirat itu memang hanya untuk orang-orang yang memiliki sifat tawadhu. Tilkad darul akhirah. Dalam surat Al-Qasas ayat 83 Allah ingatkan yang demikian, tilkad darul akhirah, itulah kampung akhirat. Naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan. Yang kami jadikan kampung akhirat ini untuk orang-orang yang tidak menginginkan ulu, kesombongan fil ard. La yuriduna uluwan fil ard. Kampung akhirat itu kata Allah, naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard. Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi ini. Wala fasada. Dan orang-orang yang tidak menginginkan membuat kerusakan-kerusakan orang lain. Walaupun orang lain baik, bagus, dipandang tidak baik. Diri yang baik. Walaupun orang lain dalam keadaan di atas ketaatan, kesolehan, dia memandang jelek. Kenapa? Karena ada kesombongan di hatinya. Maka thullabul ilm, kita semuanya, na'udzubillah, kalau muncul pada diri kita istikbar wal ulum, ini harus dijauhkan. Karena akan menjadi penghalang apa yang kita dapatkan dari ilmu. Ya. Sehingga kufuran, kebid'ahan, itu yang menghalangi seorang dari mendapatkan ilmu nafi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan bahwa Yahya ibni Ma'in rahimahullah, bagaimana Imam Ahlul Hadis Yahya ibni Ma'in rahimahullah lama hadaratku al-wafat, saat sakaratul maut menjemputnya, wa huwa alimun jalil, imam yang mulia, ya, dan beliau a'lamun nas bi ahwali rijal, orang yang paling ngerti keadaan para perawi-perawi hadis dan menghafal ribuan hadis-hadis. Ya. Maka ketika dalam kondisi demikian ditanya beliau, mada tatamanna? Ya imam, mada tatamanna? Apa yang kau angan-angankan? Apa yang kau cita-citakan? Katanya, baitun khalim wa isnadun alim. Ya. Saya berangan-angan, bercita-cita baitun khalid, rumah yang kosong dari muskilah, rumah yang nyaman, rumah tempat tinggal yang nyaman ditempati, tidak ada muskilah. Wa isnadun alim, sanad yang tinggi, ilmu hadis dengan sanad yang paling tinggi. Itu yang saya angan-angan kan. Padahal dalam kondisi hadarahul wafat, artinya tidak pernah puas. Artinya imam ini tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang dimiliki. Barakallahu fiik. Sehingga apa yang kita dapatkan dari ilmu seharusnya tidak menjadikan kita muncul di hati kita merasa bangga, na'udzubillah, atau membanggakan diri dan kemudian muncul al-qibr. Ini akan menjadi sebab terhalangnya ilmu bagi para penuntut ilmu. Barakallahu fiik. Sehingga seorang penuntut ilmu harus menjauhkan akhlak ini, menggantinya dengan sikap tawadhu. Dan sifat tawadhu ini merupakan suatu anugerah yang besar, akan menjadi sebab pintu ilmu akan mudah untuk kita menjadikan ilmu sampai kepada kita. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas berikutnya adalah wa min awa'iq, di antara mu'awiqat an talabil ilm kasratu al-fitan. Kasratu al-fitan, banyaknya al-fitan, fitan kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yataqarabu az-zaman wa yuqbadu al-ilmu wa tadharu fawahishu wa yulqa as-suhu wa yakthuru al-haraju. Di antara sebab awaik berikutnya adalah fitnah-fitnah yang semakin banyak, sebagaimana sabda beliau di dalam hadis Bukhari wa Muslim dari riwayat Abu Hurairah, yataqarabu az-zaman, yataqarabu az-zaman wa yaqbadu al-ilmu. Ya, zaman semakin yataqarab, saling dekat satu sama lain tanpa terasa, begitu cepatnya waktu zaman. Ya, baru kemarin rasanya sudah sekian umur kita, waktu kita cepat sekali. Ya taqarabuz zaman, rasanya baru pekan kemarin kita masih ingat, sudah datang lagi pekan sekarang. Ya taqarabuz zaman. Ya. Yang kedua, yuqbadul ilm. Yuqbadu al-ilm, ilmu dicabut oleh Allah. Dan kata Ibnu Mas'ud, awalu ma yuqbadu minal ilm al-khusyuk. Awalu ma yuqbadu minal ilm al-khusyuk. Yang pertama kali dicabut dari ilmu adalah khusyuk. Ini yang kita khawatirkan pada diri kita. Ilmu yang kita miliki dicabut khusyuknya dari diri kita. Dan diantara dicabutnya ilmu, diwafatkannya para ulama. Watadharul fawahish, dan semakin nampak perbuatan-perbuatan keji. Wayulqa as-suh, dan dilemparkan sifat suh, bakhil. Kata para ulama, suh itu di atas bakhil. Dia ingin yang belum dapat, dan dia berat mengeluarkan apa yang dimiliki. Suh. Wa yakthurul haraj, dan banyak al-haraj. Ikhwati billah, beliau mengkhabarkan di dalam hadis Bukhari Muslim, anna sataqa, akan terjadi berbagai macam berita di sini. Yarfa'ul ilm, diangkatnya ilmu. Yataqarabu zaman, wa tadharul fitan, wa yulqasu wa yakthurul haraj. Al-haraj dalam hadis yang lain adalah al-qatl. Al-qatl, terjadinya pembunuhan. Nyawa itu dianggap sesuatu yang ringan untuk dibunuh seorang, hatta orang muslim. Di zaman sekarang banyak pembunuhan-pembunuhan. Ini termasuk barakallahu fiik alamat as-sa'. Termasuk diantaranya apa tadi? Diangkatnya ilmu. Ya. Ini adalah alamat as-sa'. Termasuk mada? Banyaknya al-fawahish, perbuatan keji. Ya. Orang-orang yang tertipu oleh bisikan syaitan, melakukan kebebasan sampai mereka merasa bagian dari manusia yang bebas melakukan homo, lesbi, nah, mereka ingin diakui oleh manusia. Walaupun diakui manusia, tapi Allah murka, Allah melaknat. Bukan jaminan kalau diakui manusia jadi baik. Tetapi demikianlah al-fawahis di zaman-zaman sekarang ini, ayuhal ikhwah ma'asyiral muslimin. Ini perkara yang harus kita waspadai. Para thullabul ilm harus waspada. Karena ini sesuatu yang betul-betul terjadi. Apa yang beliau khabarkan? Perbuatan fahisah minta dilegalkan, diakui. Masya Allah. Ya, ini menjadi ujian tersendiri bagi kita para penuntut ilmu. Masya muslimin, rahimani wa rahimakumullah, sehingga penuntut ilmu di zaman sekarang ini pula, nasya'atil bid'ah wa kathura, bermunculannya kebid'ahan dan banyaknya kebid'ahan, dan ini salah satu di antara sebab penghalang yang akan bisa menjadi sebab penuntut ilmu terhalang mendapatkan ilmu yang tadinya mau jujur mencari ilmu. Karena dia tidak membedakan, tidak mampu membedakan mana yang ilmu yang sahih, mana yang tidak sahih, akhirnya larut dengan fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Nah, fitnah syubhat menjadi sebab terhalang menjadi seorang talibul ilm syar'i yang mengikuti manhaj salafus saleh. Iya. Maka ini juga termasuk yang harus seorang thullabul ilm berhati-hati. Termasuk juga ya ibadallah, fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Di mana fitnah syahwat di zaman-zaman sekarang ini pula begitu kuatnya, yang bisa menggoda seorang talibu ilm untuk larut di dalamnya. Dia tidak merasa percaya diri dengan menggunakan perkara yang sudah jelas datang dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, menampakkan sunnah berpakaian yang syar'i, menampakkan berbagai petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam. Seharusnya dia merasa bangga dengannya. Fashhadu anna muslimun. Kita orang muslim. Namun di zaman sekarang berapa banyak seorang dai larut dengan syahwat, tampil di apa namanya layar supaya lebih meyakinkan penontonnya, dipotong jenggotnya. Masya Allah, larut dengan syahwat. Naudzubillah dzalik. Dan ini menjadi penghalang bagi dia dan para penuntut ilmu juga. Karena seorang dai itu teladan dan contoh. Ma'asyiral muslimin, maka kita mohon kepada Allah Ta'ala dari dua fitnah. Naam, dari fitnah yang merusak diri kita dalam menuntut ilmu ini. Selanjutnya, wa'ik berikutnya adalah adamu al-amali bil ilmi. Adamu al-ilmi amali bil ilmi, tidak mengamalkan dengan ilmunya. Ya, wal'iyadu billah, tidak mengamalkan ilmunya ini yu'athir alal ilmi. Tidak mengamalkan ilmunya itu akan punya dampak pengaruh bagi ilmunya sendiri. Wa yunsa sa'ibuhu katsira, dan akan dilupakan banyak ilmu yang dia miliki, tapi dilupakan oleh Allah Ta'ala dengan sebab itu. Iya. Jadi yu'athir 'alal 'ilm wa yunsa sa'ibu katsira, akan berpengaruh kepada ilmu itu sendiri dan akan berpengaruh pula dilupakan ilmu yang dia miliki. Itu karena sebab adamu al-amal bil ilmi. Ya. Tidak mengamalkan apa yang dia ilmui. Dan Allah Ta'ala mencela dalam Al-Qur'an. Dalam surat Shaf ayat kedua, ayat ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya. Wahai orang-orang beriman, ya, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak mengamalkan? Dosa yang besar di sisi Allah, murka yang besar di sisi Allah. Kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak mengamalkannya. Ya. Maka kalau kita seorang yang berilmu, ya, mendapatkan ilmu, maka bersegera berusaha mubadar fil khairat. Al-mubadara fil khairat. Bersegera melakukan kebaikan tersebut. Kalau thullabul ilm bersemangat mengamalkannya, mad'unya akan mengikuti. Kalau da'inya, thullabnya mengamalkan ilmunya, orang awal akan menirunya. Iya. Kalau thullabul ilm bersemangat mengamalkan apa yang diilmuinya, maka orang awam pun akan bersemangat mencontohnya. Dan ini sesuatu yang akan terjaganya ilmu pada diri kita masing-masing. Ya. Jangan sampai larut dengan syahwat, melupakan apa yang Allah berikan dari ilmu yang bisa mengangkat kedudukan seorang. Kalau ilmu diamalkan akan menjadi sebuah buah pahala yang besar. Ya, bagi yang mengamalkannya akan menjadi jariah pahala yang mengalir bagi dia. Punya ilmu, ilmun yuntafa' bihi, ilmu yang dimanfaatkan, diajarkan, diamalkan. Man sana fil Islam sunnatan hasanah falu ajruha. Siapa yang mengawali suatu cara yang dituntunkan oleh Nabi, dia mengawali, mencontoh, memberi contoh kepada kaum muslimin, bagi dia pahala. Masya Allah. Kita sudah dikubur, pahala mengalir. Ini kesempatan yang besar bagi kita, barakallahu fikum, para penuntut ilmu meraih pahala yang besar. Tentunya ini harus ikhlas mengharap apa yang Allah janjikan dari balasannya, surga. Iya. Masyaallah muslimin, sehingga dengan seorang mengamalkan ilmu akan terhindar dari menyerupai Yahud. Akan terhindar menyerupai Yahud wa Nasara. Karena Allah mencela Yahud wa Nasara. Di antara celaannya apa? Dikarenakan mereka tidak mengamalkan ilmu dan beramal tanpa ilmu. Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, mathalul ladzina humilu tarat tsumma lam yahmiluha kamathal himar yahmilu asfar. Perumpamaan orang yang Allah berikan kitab Taurat, kitab yang mulia datang dari sisi Allah, diberikan kitab Taurat, namun tsumma lam yahmiluha, mereka tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Kama salil himari yahmilu asfar. Itu seperti keledai membawa kitab-kitab yang tebal. Ya, kitab yang tebal. Sehingga kaum Bani Israel yang mereka diberi kitab Taurat, juga diberi kitab Injil, mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam kitab mereka sudah ada namanya, Rabb Nabi terakhir, Rasul terakhir, dicela oleh Allah. Ya. Oleh karena itu, meninggalkan beramal dengan ilmu ini menyerupai orang-orang Yahud wa Nasara, sebagaimana mereka diserupakan dengan himar yahmilu asfara. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, di antara penghalang berikutnya adalah at-ta'assub. At-ta'assub sifat fanatik, ya, asabiyah. At-ta'assub sifat asabiyah. Imma yakuna mubtadi'an, entah itu asabiyah kepada suatu kebid'ahan, rafidiyan au sufiyan au jahmiyan au murjian au mu'tazilah. Ya, ta'assub fanatik kepada satu pemahaman, mubtadi', entah itu rafidah, sufiyah, jahmiyah, murji'ah, mu'tazilah. Ya. Sehingga manhaj, jalan yang ditempuh oleh mubtadi' ini, entah itu rafidah, sufiyah, jahmiyah, murji'ah, mu'tazilah, semua adalah manhaj yang rusak, yang tahul bainahu wa bainal ilm. Manhaj yang fasid, yang akan menghalangi antara seorang talibul ilm dengan ilmu yang dia sedang mencarinya. Iya. Jika ketika seorang penuntut ilmu akan mengambil ilmu, maka dia harus mengambil dari orang-orang yang umana, orang-orang yang amanah. al-ulama al-umana bil bayan wa tawdih. Betul-betul bersih dari segala pemikiran-pemikiran asobiyah. Ya. Sehingga ketika dia berupaya mengambil seorang yang betul-betul jujur, amanah dalam menjelaskannya dan mengikutinya, akan terbebas dari hisbiyah. Terbebas dari hisbiyah. Ya. Hisbiyah yakni mengikuti kelompok-kelompok yang akan menghalangi dia dari ilmu. Nah, sehingga dalam mencari ilmu betul-betul seorang mengambil dari orang-orang yang Allah berikan kepadanya nikmat ilmu, nikmat amal, nikmat bisa bersabar di dalam berdakwah. Mereka orang-orang yang disebut Rabbaniyyin. Nah, sehingga dengan itu insyaAllah Allah Ta'ala akan memberikan taufik untuk terus bersabar dalam menempuh ilmu. Kalau kita mengambil ilmu dari orang-orang yang memiliki asabiyah, akan terhalanglah ilmu yang murni yang datang dari para salafunas saleh. Makanya dulu Abu Aliyah rahimahullah, imam dari kalangan tabi'in, ketika hendak mengambil ilmu, berupaya untuk melihat dulu bagaimana kesungguhan dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam prakteknya kayak apa. Dan yang pertama dilihat adalah sholatnya. Kata Abu Aliyah, wa in kana bi sholatihi, kalau sholatnya bagus jelas nah kita duduk. Wa in kana aswa, kalau sholatnya jelek tidak di atas bimbingan Rasul, huwa li ghairiha aswa, dia terhadap yang lain akan lebih jelek. Dia pada perkara yang lain lebih jelek. Iya. Karena sholat itu awwalu ma yuhasab. Bagaimana dia tidak memperhatikannya? Sehingga di sini ikhwati fillah, para pendahulu kita barakallahu fikum, mereka berusaha untuk betul-betul menjaga diri mereka dari segala bentuk hal yang akan berjauhkan dari mengikuti, baik dalam akidah, dalam ibadah, betul-betul berusaha mencontoh, meneladani. Dan bagaimana pula orang yang akan diambil ilmunya, dilihat keadaannya. Dengan sebab itu insya Allah akan terbantukan bagi kita para penuntut ilmu untuk semakin mudah dimudahkan pula oleh Allah Ta'ala mendapatkan ilmu nafi' yang kita selalu berdoa memohon kepada Allah Ta'ala ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Barakallahu fikum. Mungkin ini secara khulasah yang bisa kami bacakan, al-awa'ik, penghalang-penghalang fi tariq talabul ilm, di dalam jalan mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi nasihat untuk yang menyampaikan tentunya, dan kemudian menjadi manfaat bagi para hadirin. Wala'afu minkum, bila mana ada salah, ada kurangnya, saya mohon maaf dan saya bertobat kepada Allah Ta'ala. Mungkin naktah bihada, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami ucapkan jazakumullahu khairal jazak kepada beliau Al-Ustaz Abdul Qais Ridwanul Bari hafizahullahu taala yang telah berkenan menyampaikan faedahnya kepada kita semua. Dan insyaallah silsilah muhadarah ini akan kembali dilanjutkan ba'da maghrib nanti yang insyaallah akan diisi bersama beliau Al-Ustaz Abu Ismail Muhammad Rijal hafizahullahu taala. Wa nas'alullaha taala an yujannibana wa iyyakum min awa'iqil 'ilm wal 'amal li nata'allamal 'ilman nafi' wal 'amal bihi bi rahabati sadr. Wa jazakumullahu khairal jazaa. Kami tutup majlis sore ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.